lagu duet yang kami bawain bersama Nyupalapa dan juga Mas Gerry Mahesa. Iya nanti ya. Cinta kita. satu, sayangku cuma kamu. Terima kasih GBK Community.